Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Qadibillahi azabumullah. Kita masuk kepada al-mas'alah tsaninah wa sittun, perkara yang ke-68 dari perkara-perkara jahiliyah. Madhuhum anfusahum bima laisa fihim. Mereka memuji diri-diri mereka dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Qala al-mu'allif rahimahullah, da'wahumul 'amal bima 'indahum min al-haq. Ka qawlihi nu'minu bima unzila 'alaina ma'a tarkihim iyyahu. Klaim mereka bahwasanya mereka menjalankan apa yang ada di sisi mereka dari kebenaran. Semisal mereka mengatakan, nu'minu bima unzila 'alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Ma'a tarkihim iyyahu, padahal mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Yaitu mereka dalam hal ini adalah ahlul kitab. Di saat mereka diajak kepada al-haq, diajak kepada apa yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari kebenaran, diajak kepada apa yang Allah turunkan, maka mereka mengatakan, cukup bagi kami apa yang diturunkan kepada kami. Dalam keadaan mereka pun tidak menjalankan apa yang diturunkan kepada mereka. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, min masaili ahli jahiliyah da'wal yahud al-amala bima indahum. Di antara perkara-perkara jahiliyah adalah klaim dari orang-orang Yahudi bahwa mereka mengamalkan apa yang ada di sisi mereka dari kebenaran. Ma'atarkihim iyyahu, bersamaan dengan itu mereka meninggalkan apa yang ada pada mereka. Mereka hanya sebatas mengklaim tetapi tidak menjalankan. Mengatakan bahwasannya diri-diri mereka beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepada mereka, tetapi apa yang Allah turunkan kepada mereka pun mereka tinggalkan. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila 'alaina. Allah menyatakan, memberitakan tentang mereka, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Bima unzila 'alaina qila ma'nahu, arti daripada kalimat kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, maknanya adalah bima unzila 'ala rusulina, kami beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul kami min anbiya ibani Israel, dari nabi-nabi Bani Israel. Karena mereka meyakini bahwasannya an-nubuwah dan ar-risalah itu hanya pantas bagi mereka saja, bukan bagi yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalika qaulullah yutihi may yasha. Itu adalah qaul Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berikan juga masih keturunan Ibrahim. Sebagaimana Israel dan Bani Israel itu adalah keturunan Ibrahim, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga keturunan Ibrahim. Karena iri dan dengkinya mereka, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu bahwa beliau adalah benar-benar rasul utusan Allah. Jadi bima unzila alaina, kami beriman hanya kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni kepada nabi-nabi Bani Israel. Li'anna hadhil ayati lil-yahud. Karena ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, ai ma unzila ala rusuli Bani Israel. Yakni diturunkan kepada rasul-rasul Bani Israel. Mana Nabi SAW jaa bihi Muhammad SAW. Mana alladhi jaa bihi Muhammad SAW la yukhalif ma jaa bihi rusuluhum. Padahal yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW itu sama sekali tidak menyelisihi dengan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul Bani Israel. Wa yakfuruna bima wara'ah, yakni ghairah. Dan mereka mengkufuri yang selainnya. Mimma unzila ala Isa wa Muhammadin, mengkufuri dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal itu juga sama-sama hak, membenarkan apa yang diturunkan kepada mereka. In kathir rahimahullah ta'ala menjelaskan makna daripada ini, ayat ini. Wa idza qila lahum ayyul yahud wa amsalihim min ahli kitab, apabila dikatakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka dari kalangan ahli kitab, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu saddaqu wattabi'u, benarkanlah itu dan ikutilah. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, cukup bagi kami untuk beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi kalimat ini maknanya adalah yakfinal iman bima unzila alaina minat Taurah wal Injil wala nuqirru illa bidzalik, cukuplah bagi kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dari Taurat kalau orang Yahudi, dan dari Injil kalau orang Nasrani, dan tidak mau membenarkan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad adalah kebenaran, membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa hum ya'lamun anna ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Dan mereka tahu bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Mereka tahu. Karena memang isi dan kandungannya tidak berbeda. Bahkan membenarkan, menguatkan. Karena Allah menyatakan musaddiqan. Musaddiqan ini hal. Dalam keadaan Al-Qur'an itu membenarkan lima ma'ahu minat Taurat wal Injil, pada apa yang bersama mereka dari At-Taurat dan apa yang bersama mereka dari Al-Injil. Fa hujjatu qaimatun 'alaihi bidzalik, sehingga dengan itu hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak atas mereka. Sehingga mereka sama sekali tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala nyatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal Rasulullah sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka, anak-anak mereka. Summa qala ta'ala, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan ya Muhammad kepada mereka, ini Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada rasulnya, mengajarkan kepada rasulnya bagaimana membantah ucapan mereka. Falima taqtuluna anbiya Allah, lantas kenapa kalian bunuhi nabi-nabi Allah sebelum ini? Kalian kejar-kejar, kalian tidak bunuh, bahkan sebagiannya telah berhasil kalian bunuh. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Kalian mengatakan cukup bagi kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Toh kepada apa yang diturunkan kepada kalian, kalian juga tidak beriman. In kuntum sadiqin fi da'wakumul iman bima unzila ilaikum falima qataltumul anbiya. Jika kalian memang benar, jujur pada klaim kalian, pada keimanan kalian terhadap apa yang diturunkan kepada kalian, kenapa kalian membunuh para nabi? Alladzina ja'ukum bi tasdiqi Taurah, mereka para nabi yang datang kepada kalian membenarkan isi Taurat, allati bi aydikum wal hukum biha wa adam nasriha. Para nabi yang membawa kitab Taurat tidak dirubah dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang baru, kitab Taurat setelah Nabi Musa sampai datangnya Nabi Isa. Pada antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu sekian banyak anbiya, nabi-nabi yang sangat banyak sekali, yang kesemuanya dari nabi-nabi tersebut mengajarkan Taurat, menetapkan hukum-hukum Taurat, yang Taurat itu berada di tangan-tangan kalian, sama sekali tidak menambah, tidak mengurangi, menerapkan Taurat. Wa antum ta'lamuna sidqahum, sedangkan kalian juga tahu kejujuran mereka para nabi tersebut. Qataltumuhum baghyan wa hasadan wa inadan wa istikbaran ala rasulillah, justru kalian bunuh mereka dengan melampaui batas, dengan penuh kebencian dan kedengkian, dengan penuh permusuhan dan kesombongan terhadap Rasul-Rasul Allah. Falastum tattabi'un illa mujarradul ahwa, maka sejatinya tidaklah kalian itu mengikuti melainkan hanya sebatas hawa nafsu. Yang kalian ikuti adalah hawa nafsu, bukan mengikuti kebenaran sebagaimana klaim kalian, tidak. Wal ara, dan mengikuti pendapat dan kemauan-kemauan kalian sendiri. Wat tasyahi, dan hasrat kalian, sekedar memperturutkan syahwat kalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala nyatakan, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong, kalian tidak mau mengikuti rasul tersebut, sebagian rasul-rasul tersebut kalian dustakan, dan bahkan sebagian yang lain kalian bunuh. As-Suddi menyatakan, fi hadhil ayah yu'iruhumullah ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Ya, celaan yang sangat dalam. Di mana Allah membantah klaim mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, padahal mereka ma'ruf bahwa mereka adalah kaum penentang, penentang para nabi, pembunuh para nabi. Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan, "Qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad di Yahud dan Israel, katakan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel, alladzina idza qulta lahum aminu bima anzalallah, yakni orang-orang yang apabila kamu katakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, qalu mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Katakan kepada mereka, lima taqtulun in kuntum ya ma'syara yahud mu'minin bima anzalallahu alaikum anbiya'ahu, kenapa kalian bunuhi para nabi, nabi-nabi Allah, jika kalian wahai sekalian bangsa Yahudi beriman dengan apa yang Allah turunkan. Waqad harramallahu fil kitabil ladzi unzila alaikum qatlahum, sedangkan Allah telah mengharamkan pada kitab yang diturunkan kepada kalian yang kalian nyatakan kalian beriman dengan itu, larangan untuk membunuh mereka. Bahkan sebaliknya, amarakum fihi bittiba'ihim wa ta'atihim, Allah perintahkan kepada kalian untuk mengikuti mereka dan mentaati mereka para nabi, wa tasdiqihim dan membenarkan mereka. Wa dzalika minallahi tadzibun lahum, dan itu merupakan bentuk pendustaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fi qaulihim, pada klaim mereka, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Maka tidak mengherankan kalau kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kalian bersikap demikian. Orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari jenis kalian sendiri, dari Bani Israel sendiri, kalian bunuhi. Itulah karakteristik daripada orang Yahudi. Proses soal pembahasan berikutnya. Falladzi jaa bihi Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa muwafiqun lima jaa bihi anbiya'uhum minal haqq. Maka apa yang dibawa oleh Isa, Injil, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, Al-Quran, huwa muwafiqun, muwafiq, selaras, mencocoki dengan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi mereka dari kebenaran. Wa mubayyinun lima adqaluhu fi kitabihi minat tahrif, dan menjelaskan. Menjelaskan artinya membongkar apa yang mereka masukkan di dalam kitab mereka, mereka tambah-tambahkan berupa at-tahrif, at-tadzib, at-tadlil, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, ya, kedustaan-kedustaan dan kesesatan-kesesatan. Jadi terbongkar dengan diutusnya Isa apa yang mereka biasa lakukan berupa menambah-nambah dan mengurang-urangi kitab Taurat serta mengganti-ganti. Ya, jadi ada menambah, mengurangi, mengganti. Itu kebiasaan mereka. Hadza min nahiyah, ini satu sisi. Wa nahiyah ats-tsaniyah, dan pada sisi yang lain, annahum ghairu shadiqin fi hadhil maqalah. Jadi sisi yang pertama, ada dua sisi ya. Sisi yang pertama, bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencocoki apa yang ada pada mereka. Sisi yang kedua, mereka tidak jujur, ghair sadiqin fi hadhil maqal, pada klaim mereka tersebut. Mereka mengklaim bahwasannya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Bidalil irtikabihim hadhil jara'im al-madhkura fi qawlihi ta'ala raddan 'alaihim. Dengan dalil mereka melakukan perkara-perkara jerimah yang besar ini, kejahatan besar ini yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala, Allah bantah mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan, lantas kenapa kalian bunuhi para nabi Allah sebelum ini jika kalian betul-betul beriman? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sungguh Musa telah datang dengan membawa al-bayyinat. Tsumma takhattumul 'ijla. Kemudian justru kalian menjadikan anak sapi. Min ba'dihi, sepeninggal Musa. Wa antum dzalimun. Dalam keadaan kalian berbuat zalim. Ini walaqad ja'akum Musa bil bayyinah, artinya adalah bil ayatil wadihah. Musa telah datang kepada kalian dengan membawa bayyinah, ayat-ayat yang sangat jelas, wadala'il al-qati'ah, dan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk yang sangat nyata, ala annahu rasulullah wa annahu la ilaha illallah, bahwa Musa adalah benar-benar rasul utusan Allah, dan bahwasannya tidak ada ilah yang hak diibadah kecuali Allah. Tetapi kalian justru beribadah kepada anak sapi. Bayyinat yang dibawa oleh Musa banyak sekali disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya. Bayyinat di sini adalah mukjizat. Wa hiya wal bayyinatu hiya at-tufan wal jarad, angin taufan, kemudian jarad, belalang, wal kumal, dan juga kutu, wadofadi, dan kata, wadam, dan darah, wal asok, dan tongkat, ini bisa menjadi ular tongkatnya, wal yad, dan tangan yang bisa bercahaya, yang sangat menyilaukan, tidak akan sanggup mata memandangnya, wa falqul bahr, dibelahnya laut, wa tadliluhum bil ghamam, dinaunginya mereka dengan awan pada panas yang sangat teriknya, awan bisa senantiasa berada di atas mereka, wal manna wasalwa, makanan yang disebut dengan manna wasalwa, wal hajar, dan batu yang keluar darinya mata air, 12 mata air, wa ghairu dzalik minal ayat allati syahaduha, dan yang selain itu dari tanda-tanda kebenaran Musa yang mereka saksikan, betul-betul mereka saksikan. Tsumma taqattumul ijl, setelah itu semua kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan kalian, ya. Ma'budan min dunillah fi zaman Musa wa ayati, kalian ibadai dari selain Allah di masa Musa masih hidup, dan tanda-tanda nubuah masih sangat banyak terlihat. Demikianlah kondisi mereka, parahnya Bani Israel. Sekedar hanya baru ditinggal sebentar. Mimba'dihi madha ba'antum ilatu. Setelah ditinggal oleh Musa sebentar, pergi untuk bermunajat kepada Allah di Bukit Tur. Yang hanya satu bulan. Kemudian ditambah 10 hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ditinggal hanya dalam waktu yang sangat singkat, sudah terjatuh dalam perkara yang sangat besar, yakni kesyirikan. Allah menceritakan kondisinya, kondisi mereka ini di dalam surat Al-A'raf. Wattakhadha qaumu Musa min ba'di min huliyyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Dan yang melakukan ini adalah sebenarnya Samiri sebagaimana dalam surat Thaha. Jadi mereka melemparkan berbagai macam perhiasan-perhiasan mereka, kemudian dibakar, dilempar, apa istilahnya, dikasih pasir ataupun sejenisnya begitu. Dari min athari rasul ini kita tidak tahu min athar rasul maksudnya apa, yang dilihat oleh Samiri bekas daripada ya pijakan rasul. Rasul di sini maksudnya kita tidak tahu. Al-muhim kemudian ditaburi itu pada kuli tersebut, kemudian berubah menjadi anak sapi. Ya, anak sapi yang mengeluarkan bunyi, begitu saja. Anak sapi mengeluarkan bunyi. Maka mereka langsung seketika terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Mereka menganggap itu adalah Tuhannya. Nah, ini ucapan Samiri ini. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Hanya dia lupa. Dan mereka terus i'tikaf di hadapan anak sapi tersebut sampai Musa kembali. Dan Allah telah beritakan tentang kondisi pengikutnya tersebut. Kemudian Musa menghancurkan anak sapi tersebut dan abunya dihambur-hamburkan di hadapan mereka, di hadapan Samiri terutama. Dan hukuman Allah SWT sangat berat sekali setelah mereka melakukan hal tersebut. Dan mereka bertobat kepada Allah SWT, Bani Israel, saat melakukan hal tersebut. Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf tersebut. Walam masaqata fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbana wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Di saat mereka telah sadar dan mereka melihat bahwa diri mereka telah sesat, mereka mengucapkan la illam yarhamna rabbana, seandainya Rabb kami tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami dan mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu kondisi daripada Bani Israel ini. Wallahul musta'an. Jadi ini merupakan sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap klaim mereka bahwa mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ternyata mereka pun juga tidak beriman secara benar, dengan keimanan yang benar terhadap apa yang Allah turunkan. Baik, fallahu radda alaihi bi raddain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dari dua sisi. Ar-raddul awal, bantahan yang pertama, annama jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma jaa bihi Musa. Ini bantahan yang pertama. Kalian mengatakan cukup bagi kami apa yang diturunkan kepada kami. Loh, ini yang dibawa oleh Muhammad SAW sama sekali tidak berbeda. Sama sekali tidak berbeda. Kalau mungkin ada perbedaan, kalian bisa mengatakan opsi. Ini kami memilih yang ini aja. Ya. Ini la yukhalif ma jaa bihi Musa. Dan seandainya kalian benar beriman kepada apa yang ada pada kalian, yang diturunkan kepada Musa, di sana ada perintah untuk beriman kepada Rasul akhir zaman. Ya. Ada di dalam kitab Taurat. Dan bahkan seluruh anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka semua dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan klaim yang tidak pada tempatnya dan hanya sekedar basa-basi saja dari mereka. Ya. Tidak ada nyatanya La yukhalif majadi Musa min tauhidillah wa ifradihi bil ibadah. Semua anbiya, semua membawa kepada tauhid, ya kan? Dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah dengan ibadah. Mereka menyatakan kami hanya mencukupkan apa yang ada pada kami karena mereka telah merubah-rubahnya, ya. Sehingga seolah-olah berbeda apa yang dibawa Muhammad. Loh, Muhammad membawa perkara tersebut harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Allah itu Maha Esa, tidak punya putra dan sebagainya, sedangkan mereka di situ telah menambah-nambahi syariat. Uzair itu putra Allah. Taib. Wa taraka ibadat nasiwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Bal huwa musaddiqun lidzalik. Bahkan Al-Quran atau apa yang dibawa oleh Muhammad SAW itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Membenarkan itu semua. Membenarkan daripada apa yang dibawa oleh Musa. Wal-amru tsani, dan perkara yang kedua. Annahum ghairu sadiqin. Hatta fi madda'au annahum yu'minuna bihi. Bahwa mereka tidak jujur pada apa yang mereka klaim. Jadi ini diulang lagi oleh Syekh karena ini kesimpulannya. Apa yang disebutkan terakhir di sini sebetulnya kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan tadi, sehingga seolah-olah berulang kembali. Hatta bima da'u annahum yu'minu nabi haitsu 'abadul 'ijl. Mereka tidak jujur terhadap apa yang mereka klaim bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka di saat mereka beribadah kepada anak sapi. Wa qatalul anbiya, dan di saat mereka membunuh para nabi. Wa qaulihim, dan juga ucapan mereka, atau wa qauluhum sami'na wa asaina. Ucapan mereka, kami mendengar dan kami maksiati. Wa adam wa fa'ihim bil mitsaq alladhi akhadha 'alaihim, alladhi ukhidha 'alaihim, atau alladhi akhadallahu 'alaihim. Dan tidak memenuhi sumpah setia mereka yang Allah ambil atas mereka. Ini sebagian dari kelakuan-kelakuan Bani Israel. Beribadah kepada anak sapi, membunuhi para nabi, mengucapkan kami mendengar tetapi juga kami maksiati, juga tidak memenuhi janji. Ya, ini janji setia untuk bersama-sama dengan Nabi Allah yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mengikutinya, mentaatinya, ya, di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka sebelumnya sangat-sangat menunggu kedatangan nabi yang dijanjikan tersebut, orang-orang Yahudi. Mereka dahulu yastafiquna 'alal ladzina kafaru. Mereka sangat nunggu-nunggu kedatangan nabi tersebut untuk kemudian mereka bisa mengalahkan orang-orang kafir. Dan orang-orang Madinah sering mereka mendengar dari orang-orang Yahudi ini sebelum Rasulullah SAW diutus, ya. Karena orang-orang Madinah itu kan banyak sekali pertikaian Yasrib waktu itu. Aus dan Khazraj, pertikaian yang tiada akhir. Dan orang-orang Yahudi mereka selalu mewanti-wanti kepada Aus dan Khazraj dan orang-orang Arab yang ada di situ di Madinah, bahwa nanti kalau sudah muncul nabi, nabi akhir zaman, maka kami akan perangi kalian dan kalian akan habis semuanya. Sangat dinanti-nanti kedatangannya. Hingga ternyata di saat nabi tersebut bukan dari kalangan mereka, ya, dan orang-orang musyrikin pada waktu itu, ya, Aus dan Khazraj masih musyrik, itu sempat mendengar akan ucapan-ucapan Yahudi ini, mendengar di sana di Arab, di Makkah ada seorang nabi, mereka membuat utusan, mengirim utusan, karena mereka memang mendengar dari berita-berita orang Yahudi, ya. Sehingga terjadilah ya pertemuan Aqabah yang pertama dan terjadi bai'at, bai'atul Aqabah pertama. Baru segelintir orang itu utusan dari Madinah. Kemudian tahun berikutnya bai'atul Aqabah yang kedua, lebih banyak jumlahnya. Didahului oleh orang-orang yang sebelumnya diancam-ancam sama Yahudi. Falam aja al-ma'arofu kafarubi falanatullah al-kafirin. Sipi saat kemudian datang kepada mereka, apa yang mereka kenali, ya, justru mereka kafir. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir tersebut. Wahada yatanawal kulla ta'asubin mazmum. Dan yang seperti ini tidak hanya berlaku pada Yahudi, tapi mengena pada setiap orang yang ta'asub, fanatik terhadap golongan. Fanatik terhadap golongan. Ini ta'asub seperti ini, ini merupakan perilaku Yahudi. An yaqulal insan ana la a'mal illa bima huwa fi madhhabi. Seseorang mengatakan misalnya, aku tidak mau beramal kecuali kalau mencocoki madhabku, atau madhab imami, atau mencocoki madhab daripada imamku. Li'annahu yajib 'alal muslim an yattaba' al-haq. Karena yang wajib atas setiap muslim adalah mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran. Fi madhabi au fi ghairi madhabi. Apakah kebenaran itu berada pada madhabnya ataupun menyelisih daripada madhabnya. Ma imami au ma ghairi. Bersama dengan imamnya atau tidak bersama dengan imamnya. Dan pada hakikatnya, kalau seseorang kemudian dia mengikuti diri meskipun tidak cocok dengan mazhabnya, pada hakikatnya dia telah mengikuti imamnya. Seandainya sah kalimat ini, karena imam kita sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para imam madzhabul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, mereka semua sepakat bahwasannya apabila hadis itu sahih maka itulah madhabku. Apabila hadis itu sahih maka itulah madhabku. Sehingga tidak dibenarkan sama sekali untuk kemudian seseorang ya hanya sebatas taklid buta, bahkan bukan kepada madhabnya, madhab dia juga tidak paham ya, terhadap tokoh tertentu di tempatnya yang tidak mengajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah, hanya sebatas mengajarkan doktrin-doktrin. Doktrinnya bukan dalil dan tidak bisa dijadikan dalil. Dan ini ta'asub. Kalau seseorang mempelajari daripada kitab-kitab ulama, kitab-kitab mazhab, masih sangat mending. Kitab Al-Um misalnya, Imam Syafi'i, atau kitab Al-Mughni, Imam Ahmad. Al-Mughni ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, madhab Hambali, Imam Ahmad. Ataupun mempelajari kitab Maliki atau Hanafi, masih mending kalau dia belajar. Karena jelas dalam madhab-madhab tersebut mereka berhujjah dengan dalil. Dan Abu Hanifah misal mengatakan tidak halal bagi seorang untuk mengambil pendapatku kalau dia tidak mengetahui dari mana aku mengambil rujukanku. Karena rujukannya ya sama, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hanya tentu tidak setiap kita mampu untuk menggapai ke sana. Maka kita butuh kepada para ulama yang mengajarkan kepada kita. memudahkan jalan untuk kita kepada ittiba, bukan kepada taklid kita. Yaqbal haq wa la ta'assab at-ta'assub al-madhmum. Menerima kebenaran dan tidak ta'assub dengan ta'assub yang tercela. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nastaghfiruna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.